Gak boleh orang istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mana tepuk tangannya, Bu? Libur sukma untuk sama sedia sekata. Apakah kau ragu yang engkau curahkan? Bila kau mengerti yang aku katakan, demi Allah cintaku untukmu. Bila maksud tercapai sudah.